Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wadur ilayya sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarraman para alim ulama, para hadirin yang saya muliakan, mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih dipun paringi taufik hidayah sehingga saged melaksanakan salat tasbih, mujahadah dan kirim doa ahli kubur yang sekaligus kita ngaji bersama. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan itu. Kedua kalinya semoga Allah memberikan selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususan hadrati usyada zaman wa awanihi wa syairi auliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhu, dengan harapan semoga beliau benar-benar memberikan jangkungan doa restunya kepada kita sehingga kita tetap berjuang sampai nyawa kita lepas, hati harus berkobar-kobar untuk berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, berjuang paling besar adalah berjuang mencari ridhonya Allah, itu paling gede. Berjuang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah perjuangan yang paling tinggi nilainya. Mendekatkan diri kepada Allah pintunya adalah makrifat. Makrifat itu artinya kenal. Kita harus kenal Allah lebih dulu. Sebab kita tidak mungkin bisa nyembah kalau belum kenal dengan siapa yang kita sembah. Nah inilah yang perlu kita perjuangkan sampai kita mati nanti. Sebab kekuatan dunia ini adalah kosong. Tidak ada. Walaupun nuklir, sebesar apapun daya ledaknya, kalau kita menemukan titik kuncinya, semuanya menjadi kecil. Ini nuklir yang sekali ledak, jutaan orang mati. Tapi kalau kita mengetahui kuncinya, tidak ada apa-apanya lagi. Kecil semuanya. Lah kunci inilah sang pencipta. Begitu pula nuklir yang ada di hati kita. Yang akan menghancurkan rohani kita. Kita sudah berapa kali meledak yang ada di hati kita. Sehingga kita sudah bukan manusia lagi. Mengwujudi kaya menungso. Tapi nyatanya lo panjenengan bukan manusia. Ini harus ndang di stop hadirin hadirat. Ndang dihentikan. Walaupun saya berkopiah putih. Ini mung lahirnya hadirin. Mung jobone hadirin. Hati yang paling penting. Jadi dalam pengajian ini. Perjuangan manusia yang paling besar adalah perjuangan untuk kembali kepada Allah. Fafirru. Allah. Nah, bagaimana kita akan bisa kembali kepada Allah kalau kita belum kenal dulu kepada Allah? Inilah yang paling penting itu. Didawuhkan sehubungan dengan pengajian yang lalu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Abu Dawud, dan kami ini lebih dekat kepadamu itu dibandingkan dengan urat leher yang ada dalam tubuhmu itu. Ini pernyataan ini mengandung arti yang sangat dalam. Allah mengatakan, wahai manusia, dibandingkan kamu dengan kekasihmu, dibandingkan kamu dengan dirimu sendiri, dibandingkan kamu dengan dunia yang paling kau cintai, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada itu semua, lebih dekat daripada itu semua denganmu. Ayat ini adalah ayat yang sangat dalam maknanya, yang berarti siapa yang menemui aku di dalam kedekatanmu kepadaku atau kedekatanku kepadamu, maka saat itulah dikala kau bicara, maka akulah sebagai lesanmu. Dan dikala kau bergerak, maka aku sebagai kaki dan tanganmu. Dikala kau memandang, maka aku sebagai penglihatanmu. Dikala kau mendengar, maka aku sebagai pendengaranmu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini pernyataan ini bukan omong kosong, hadirin. Lah, kunci yang bisa memegang ini, ora ono kesulitan di dalamnya. Semuanya akan tenang. Sejauh mana susahmu dengan permasalahanmu dibandingkan sejauh mana dekatmu kepadaku. Hanya itu saja yang membuat manusia itu kacau itu. Contoh. Seorang anak yang dicintai oleh ayah, yang ayahnya seorang figur yang kuat. Anak itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa bebas, merasa tidak ada beban karena ayahnya dekat dengannya. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia tenang karena tahu ayahnya akan mengganti kesalahannya. Ini anak dekat dengan ayah. Dia tenang banget hatinya. Setiap ada masalah, dia tenang karena ayah pasti menolong aku. Betul tak? Setiap ada kebutuhan, dia tenang karena ayah pasti akan membelikan aku. Hadirin, anak yang dekat dengan orang tuanya akan merasa tenang. Anak yang dekat dengan orang tuanya boten nate merasakan risau. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah ada rasa takut, la khauf. Tidak pernah rasa khawatir terhadap mereka-mereka apapun yang dimulai. Ini anak kecil. Tapi hadirin yang saya muliakan, luar biasanya, sangat luar biasa, justru bukan ayah yang paling dekat dengan kami, bukan ibu yang paling dekat dengan kita, tapi yang paling dekat dari manusia, kulon jenengan sing paling dekat, bukan ayah kita yang menolong itu, bukan ibu kita yang melindungi itu. Ada yang paling dekat daripada itu. Dialah Huwallah, dialah Allah, Gusti Allah, lebih dekat daripada orang tua kita. Kalau orang tua punya keterbatasan, bemper kita punya kekuatan tapi terbatas, gimana kalau bempernya itu Allah sebagai bemper kita? Loh, perjuangan paling berat itu menyatakan Allah dekat dengan hati dan itu terwujud gak ono mana kecuali Allah. Titik. Itulah yang paling berat perjuangan itu. Lha ilmu ini tok ngerti padha mawon. Kulo ngerti lek Gusti Allah dekat lebih dekat daripada urat leher, ngerti mulai piye. Tapi menimbulkan rasa di dalam jiwa dan keyakinan yang paling mendalam, inilah perjuangan yang paling besar. Sampai kita dikenalkan dengan solawat wahidiyah. Kita dikenalkan dengan Allahumma ya wahidu. Ingat Asmaul Husna. Ya Ahad. Kita baca berulang-ulang. Kita dengan kenalkan ya Sayyidi ya Rasul dibaca. Ini adalah salah satu proses. Hadirin yang saya muliakan. Posisi kita hari ini diuji loh. Ya kan diuji kali Gusti Allah. Permasalahan banyak kesana kemari kanan kiri kita. Ada yang diuji masalah dirinya sendiri. Diuji sik nuruti hawa nafsune. Diuji dari luar ekonominya. Diuji sakit. Kabeh diuji loh nggih. Siapakah yang paling banyak menolong dan siapakah yang siap menolong, siapa yang paling dekat dengan Anda hadirin-hadirin. Hanya orang buta yang tidak tahu itu hadirin. Wis cedek kok ora roh iku jenenge buta hadirin. Padahal Al-Qur'an mengatakan yang paling dekat itu Allah. Bahkan lebih dekat daripada urat lehermu, dekat, dekat sekali. Sehingga tidak bisa dipisah saking dekatnya. Karena engkau adalah perbuatan Allah. Perbuatanmu adalah tangannya. Saking dekatnya seperti itu. Tapi kita tidak tahu hadirin-hadirin. Berarti kita buta selama ini. Bukan mata lahir yang buta. Hati kita buta. Adik sing paling cedek yang maha agung itu. Malah ora ketok itu. Lha sing cedek kecil banget ya ora ketok ora apa-apa jane kecil. Tapi yang dekat yang maha agung yang maha pencipta kok ora roh niku jenenge. Kok ora ketok? Maksudnya ketok bukan ketok dengan mata ini kok ora tahu. Kok ndak nyadari itu. Ini berarti buta hati kita. Lah sore pon dunyo buta sing ketok liyane yang lebih dekat, yang lebih jauh nampak malah. Barang sing ora ono ketok kabeh itu. Apa yang tidak ada, yang tidak wujud? Dunia. Dunia itu tidak wujud karena diciptakan. Iku malah sing ketok, sing ora ono kok malah ketok. Ketok jabatan, ketok dunianya, ketok batine, ketok rugine, sing ketok permasalahan-permasalahan. Kok aneh, itu barang itu diwujudkan asalnya ora ono. Al-kaunu kulluhu zulma, semua itu adalah gelap ora ono. Kok malah ketok hadirin wal hadirat. Kok malah kintil ono ning jerone ati, kok senantiasa ngikuti terus sampai sholat pada Allah kuetok terus itu hadirin-hadirat. Ya, yang maha agung, yang maha ada, kok malah kok ora ketahuan ya kok ndak nampak di hati kita istilahnya kok ndak merasa hati kita ini. Berarti kita buta ini hati kita ini. Kalau mata buta bisa didonor mata. Kurnia diberikan situ ketok. Tapi kalau yang buta hatinya itu tak tolong dengan apa ini? Mulanya dunia ini gini sumpek, gini geger. Karena Allah ditiadakan di dalam hatinya. Masih lesanilah, ilah-ilah, tapi hati ini meniadakan Tuhan kok. Kalau ini dihukumi hukum tauhid kufur ini hadirin. Kulon jenan kan la ilaha illallah terus toh. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi hatinya meniadakan Tuhan itu. Diganti dengan dunia. Diganti dengan tutup-tutup yang ada. Itu loh. Berarti sadar atau sadar kalau panjenengan meniadakan Tuhan. Walaupun Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada selain itu kecuali aku. Tiada Tuhan selain aku kata Allah. Tapi kita telah meniadakan itu semua. Irun ini dalam sholat pun Tuhan ditiadakan. Hanya lesannya Allahu Akbar, tapi hati meniadakan Tuhan, diganti dengan ingat selain Allah. Hukumnya meniadakan Tuhan itu. Bodoh karo wong enggak ngaku pangeran itu. Itu hukumnya kufur. Tapi hati kita ya begitu. Maaf, pengajian ini adalah zikirnya roh. Sebab selama ini kita sholat, tapi roh kita tidak pernah kita ajak sholat. Kita mujahadah, roh tidak tahu mujahadah. Hanya lahir itu yang nampak. Padahal kalau sudah mati, lahir dipendem, masuk ke dalam bumi, roh kembali kepada Allah. Dalam keadaan kosong, tidak ada isinya. Karena tidak pernah diajak mujahadah, tidak pernah diajak sholat. Innalillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mumpung ada kesempatan, mumpung. Saking dekatnya Allah kepada kita, kita malah tertutup. Sehingga dalam dawuh, kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Lah bagaimana Allah sampai ketutupan itu loh. Padahal Allah yang paling dekat mestinya paling nampak itu. Kok malah kalau jenengan ngeraya sing aduh. Malah sing gak wujud bisa dipuja-puja. Malah yang bukan Tuhan yang dicari-cari. Yang dicari surganya, pahalanya. Padahal itu bukan Tuhan kok malah dicari. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'in. Apa mungkin Allah kaling-kalingan ketutupan dengan segala sesuatu? Wa huwallazi adharo kullasyai'. Padahal Allah yang menciptakan itu semua. Sumbernya adalah hati rohani. Ini pengajian yang lalu kan gitu. Allah gawe bingung. Akhirnya kelonjenan ketutupan bingung. Saking bingungnya Gusti Allah gak kereken. Ini kan salah satu bentuk itu aja. Allah membuat sifat bahagia. Saking bahagia lali karo Allah yang maha dekat. Sing ketuk mung banggai mung seneng itu. Wahuwa ladhi wahuwa ladhi adharu kullasyai. Padahal dialah yang menciptakan segala sesuatu itu. Ya nun sewu hadirin, ya hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Ini adalah yang paling prinsip ini. Ini paling prinsip dalam pengajian, semua pengajian itu yang paling prinsip ya ini. Andaikan pengajian sak jagat itu digelar, ya inti sari ini mung siji niki, menemukan Allah. Menemukan Allah kembali di dalam hati yang selama ini tertutup dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tertutup dengan kegembiraan, tertutup dengan kesusahan, tertutup dengan penderitaan. Allah gak tahu ketok, maksudnya gak tahu ketok, gak pernah teringat di dalam hati. Sing mung diiling-iling adalah bahagia. Lek wis bahagia berpengaruh, mempengaruhi jasad lan jiwani. Lek susah yo berpengaruh, maidu kancani, anarkis, karena lupa bahwa semua itu ciptaan. Ada yang maha dekat, yang maha agung, dialah Allah, Allah yang maha dekat. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana kita akan mengenal Allah? Ya hati diresiki dhisik, menjadi dulu. Kenyataannya kita sudah meguru kemana-kemana, ngaji nandindi, tapi hati sudah begitu apa tidak? Atau sudah begitu apa belum? Tapi kalau sudah begitu ya mari kita tingkatkan, ya belum yang cepat menjadi. Maka suatu saat, ya ini hadirin-hadirat, ini yang paling prinsip didawuhkan. Bikana makana wabi yakunu mayakunu. Ini dalam bahasa hikmahnya begitu. Bikana makana. Yang kedua, wabi yakunu mayakunu. Maksudnya, karena akulah. Sebab aku, kata Allah. Sebab adanya akulah, sebab aku bikana, sebab aku makana, sebab akulah maka adanya semua itu jadi ada. Maksudnya begitu. Kalau tidak ada aku, tidak ada. Lek cara wong, sebab aku semua itu ada. Kamu bingung ya sebab aku, karena aku menciptakan makhluk sing jenenge bingung tak deket nang atimu. Maka lopo kowe lali ambek aku kok bingung itu sing dipikir. Itu ya. Bikana makana. Sebab aku kamu menjadi gembira itu. Karena aku menciptakan makhluk sing jenenge bahagia, seneng tak deket nang atimu dengan sebab-sebab yang lain, dengan sebab kamu di dapat rezeki, sebab kamu bisa haji, sebab kamu bisa, itu sebab aku, bikana, makana. Maka kamu jangan terpengaruh dengan itu. Maksudnya ngatain. Itu menurut ciptaan, ojo terpengaruh. Kembalikan kepada aku. Karena aku yang menciptakan. Sebab aku, maka ada semuanya itu. Wabi yakunu mayakunu. Dan sebab aku, sebab adanya aku, akan adanya barang yang akan ada. Yang akan ada pun itu pun juga sebab aku. Sekarang kita dalam posisi koyok ngeten iki. Besok soge, sebab aku sogemu itu. Bukan karena usahamu. Karena usahamu itu adalah ikhtiar. Sedangkan tenaga aku yang memberi, ikhtiar itu aku yang menunjukkan. Karena semua hakikatnya ura ono. Kowe kok lali marang aku. Wabi yakunu mayakunu. Apapun yang akan terjadi, itu pun sebab aku. Mengapa hadirin? Ini tauhid ya. Nah, sebab Allah yang menciptakan. Jadi Allah menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, Allah pencipta. Apa sing ono, apa yang ada, apa yang wujud. Jadi yang ono apa ya? Ya yang wujud itu baik yang ketok moto atau ora ketok moto. Apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Itu tadi ya. Ya bikana makana wabi yakunu ma yakunu itu. Ya artinya apa jari aku bila kabeh. Jadi semuanya lil iltisqa. Yaitu untuk menemukan atau menghubungkan saja. Jadi lil iltisqa. Jadi kabehku kudu digawe akal. Akal ini harus menemukan dengan cara proses. Karena dunia diciptakan oleh Allah, akal harus andil dalam penemuan yang paling agung. Penemuan yang paling agung bukan penemuan teori-teori. Bukan teorinya Albert Einstein. Bukan itu yang agung. Yang penemuan yang agung adalah makhluk bisa menemukan sang pencipta. Itu yang paling agung. Bukan Albert Einstein menemukan teori relativitas itu yang agung didewa-dewakan di dunia ini. Tidak. Penemuan yang agung adalah manusia yang bodoh, manusia yang buta, manusia sebagai ciptaan, dadak menemukan sang pencipta di dalam hatinya. Karena sudah dekat di hati kita. Allah sudah lebih dekat dari urat leher. Terus menemukan orang itu. Lah menemukan itu bukan karena akalnya. Akal hanya sarana hidayah. Itulah. Dan orang yang menemukan Tuhan di dalamnya, orang itulah orang yang dicintai oleh Allah. Orang mungkin lek gak dicintai Gusti Allah, sehingga panjenengan diperkenankan untuk menemuinya di dalam hati kita. Dari orang dicintai orang itu. Jadi tondo-tondo orang dicintai Allah dalam pengajian ini, panjang bisa menemukan Tuhan di dalam segala sesuatu tadi. Dengan dawu bikana, makana, wabiyakunu, mayakunu tadi. Jadi apapun yang ada sebab aku. Dan apapun yang akan terjadi ya sebab aku. Jadi yang menimpa diri kita ya sebab aku. Kamu mulai kecil jadi besar, saiki enak, saiki susah, ya sebab aku. Kamu ojo terpengaruh karo itu. Justru permasalahanmu bisa nuntun menuju pada aku. Mesine ngoten lho. Ini bisa dipahami lho. Jenan punya masalah apa? Ojo mandek ambil masalahnya gitu lho. Terus no. Nanti akan ketemu. Ibarat sungai, kalau kita mencari aliran sungai, dari bawah pasti ke atas, akhirnya mengetahui sumbernya. Iki kali urutane nanti kejar terus, akhirnya menemui sumbernya. Mulane Sunan Kalijaga itu dilatih oleh Sunan Bonang nunggu kali itu supaya mengetahui sumbernya kali ku ndi. Jadi kali mengalir ke sana kemari menurut aturan aliran air itu dicari, mencari, disuruh mencari sumbernya. Tunggu no teken 16 tahun wakilah. Jadi ini kali ini gambaran perjalanan hidup manusia. Jadi menungsa ini kayak aliran sungai ini. Kadang-kadang dangkal, kadang-kadang jeru. Lewai dangkal ya bangkrut. Lewai jeru rezekini akeh. Kadang-kadang ya cetek, berarti ya rezekini cetek. Kadang-kadang waduh ono kedung, berarti ya kedung. Tapi harus ingat sumbernya dari mana itu. Mulanya Sunan Kalijaga memiliki filsafatnya sungai, kok menunggu, ayo, ditenono. Akhirnya Sunan Kalijaga mendapat hidayah, ngerti bahwa petunjuk itu akan datang mengetahui oleh menu sumber banyu mengalir itu pun tidak lepas daripada sumber. Begitu pula kehidupanku mengalir, rezekiku mengalir, semuanya mengalir. Dikala kita ini menendang karang ataupun kita lancar-lancar saja bersumber pada yang ada, akhirnya menemukan Allah di dalam kehidupannya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi adhara kullasyai. Tidak mungkin. Bagaimana kaif, bagaimana Allah akan terhijab? Gusti Allah iso ketutupan, padahal Allah yang menciptakan semua tutup-tutup itu. Dalam bahasa, bagaimana manusia kok nganti lali karo Gusti Allah? Bagaimana wahai manusia kok kowe nganti gak taat marang Gusti Allah? Bagaimana wahai manusia kamu kok malah gak nurut aturane Gusti Allah? Kok malah gawe karepe dhewe dosane akeh gak gelem tobat, salahe akeh gak gelem berhenti? Padahal Allah lah yang menciptakan itu semua, bahkan dirimu diciptakan oleh Allah. Lah ya apa kok kowe iso nurut sak liyane Gusti Allah? Padahal engkau adalah ciptaan Allah. Ini makna yang terkandung dalam dawuh ini. Bagaimana kamu kok taatin nang pimpinanmu kok luar biasa? Sampai kau berani maksiat menentang Tuhan. Padahal pimpinanmu itu pun juga ciptaan, juga makhluk. Pimpinanmu adalah juga tidak ada. Kok malah kowe lali karo Tuhanmu yang menciptakan? Ayo kita di mana? Bagaimana kamu taat dengan pekerjaanmu? Sehingga sholat pun kau tinggal, mujahadah pun kau tinggal, pekerjaanmu kau anggap sebagai dewa penyelamat dalam hidupmu. Padahal itu tidak ada, itu ciptaan Allah. Kok kau tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fakutulam tu abad wa rukni. Wa laisaliya sayyidi siwaka. Fa intaruda kundu saksonalika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Wa kodolam tua bata wa rubini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Wa intaruta kuntu sakson alika. Ya syafi al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hati al anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Wa kodolam tua bata wa rubini. Walaisa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksonalika. Hadirin, padahal perjanjian hampir selesai. Apa sih yang dimaksud perjanjian? Kulon jenan ini berjanji, perjanjian dengan Allah. Menungso, kamu tak dadak no khalifah no dunyo. Sembahan aku yo. Kowe aja nganti terpengaruh karo makhlukku gitu. Niku Gusti Allah matur. Lek kowe nemoni makhlukku sing indah aja terpengaruh dengan keindahan makhlukku. Karena itu fana ora ono. Lek kowe ketemu makhlukku sing gak enak sehingga uripmu menderita terus, kowe aja terpengaruh, aja kaget yo. Karena itu yo ora ono, nol no, kosong no. Lah kamu tak kei perjanjian urip ono dunyo sekian tahun. Hadirin, maaf hadirin wal hadirat. Padahal perjanjian hampir habis hadirin hadirat. Umur kita tinggal sedikit hadirin hadirat. Kalau kita ndak cepat-cepat hadirin hadirat. Israel wis teko. Posisi kita buta, gak kenal Allah. Padahal perjanjian tinggal sedikit hadirin hadirat. Israel akan datang bertamu pada jenengan. Dicabut nyawa kita dengan. Kita belum menemukan Allah. Jadi apa kalau jenengan? Terutama yang saya, yang seperti saya, yang sepuh-sepuh. Hadirin hadirat. janjian hampir habis, telat nanti. Telat nanti, lepas Israel teko baru getun. Mung ketok itu sudah haji dua kali. Ketok itu wis haji. Ketok itu wis tekun mujada. Tapi kita belum menemukan roh kita, kita terlantarkan. Kok gak seakan karo ambek nafsune ambek rohe dhewe kadin-kadin. Mulane menungso tego karo awake dhewe tego apa meneh karo wong liya kadin-kadin. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti kita apatis masa bodoh dengan dunia, tidak. Kita harus giat bekerja. Kita harus mengelola dunia. Tapi jangan lupakan sang pencipta dunia itu. Karena dunia itu yang kau cari dibandingkan Allah yang menciptakan dunia, lebih dekat Allah dibandingkan dunia. Karena dunia masih kita cari, sedangkan Allah sudah ada di dalam diri kita. Tapi gak pernah kita reken, gak pernah kita ingat. Malah kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah pada kesempatan yang bahagia ini kita pikir jauh ke dalam hati kita. Benarkah Allah ada dekat dengan kita? Benarkah Sang Pencipta itu dekat dengan diri kita? Kalau dekat, tentu hidup kita bahagia, hadirin-hadirin. Andaikan dekat, air mata ini adalah air mata bahagia. Karena dekat dengan Allah. Bukan air mata penyesalan seperti saya, karena kedusuh nangis itu saja. Tapi air mata ini adalah air mata bahagia. Karena dekat dengan Sang Pencipta, hadirin-hadirin. Rasulullah SAW tiap malam menangis. Bukan karena apa? Karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasakan dekat dengan Allah, dia merasa aman. Merasa aman. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu susah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Terwujud apa orang di jeroni hati ini? Bersama kita itu berarti menyatu dengan diri kita. Setiap gerik berarti, setiap gerak-gerik berarti Allah di dalamnya. Berarti bila. Tapi sayang hadirin. Kulo jenengan ojo macem-macem, terutama saya. Lek wis nganti mati ora iso ngetrapno ilmu bila. Waktu mati kita tidak ingat kepada Allah. Sing ketok mung amali, sing ketok mung api etok, lupa kalau itu ciptaan, lupa kalau itu pemberian. Kok ikut dindelno? Berarti gak ngendelno Gusti Allah. Ingat kata dalam salah satu dawuh, mati kita walaupun kita alibadah, tercatat sebanyak kejelekan makhluk di dunia ini, hadirin dan hadirat. Dicatat duwe kejelekan keburukan makhluk sak jagat ini. Alangkah kita kalau tidak memperhatikan. Mulane ibu-ibu hadirin wal hadirat, ya orang dekat kepada Allah itu ndak segan-segan mengandalkan Allah. Tapi harus sumbut, istilahnya sumbut untuk mengucapkan itu. Oh, apa jari Gusti Allah? Jangan munafik. Bunyi apa jari Gusti Allah? Tapi api hati aduh karo Gusti Allah itu munafik itu hadirin-hadirat. Resiko. Kalau bilang apa jari Gusti Allah berarti Allah harus dekat dengan kita. Dan harus lebih dekat daripada diri kita sendiri. Karena kita tidak wujud. Hadirin, terutama anak-anakku, adik-adik remaja. Sudah saya katakan, kesempatan kamu ngaji itu banyak sekali. Terutama yang ada di daerah Bangil. Tapi mengapa kesempatan ngaji yang berharga kau tinggal? Padahal ilmu ini andaikan jenengan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yakin bahagia zaman besok di akhirat menemukan ilmu ini. Tapi saya prihatin justru anak-anak kita tidak pernah ngaji yang jauh datang secedek. Ora gelem ngaji ini. Lah pengganti-pengganti ini lek wis kabeh saya ndak ada yang lain ndak ada sapa sing ganti iki kok hadir. Ini perlu diperhatikan. Kami pun juga punya cita-cita mencetak adik-adik yang mampu untuk berjuang. Yang tulus untuk memperjuangkan agamanya Allah. Yang tulus untuk memperjuangkan ilmu wahidiyah ini. Saya mencari-cari. Ya masih belum ada. Masih manja dok di dalam hati dia nih. Ini perhatikan ini yang sangat kita perhatikan. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, siapa yang menolong agama Allah? Siapa yang menolong Allah? Siapa yang menolong perjuangannya Allah? Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Niscaya Allah akan membantu kita, memberikan kekuatan menapak kaki kita. Yang berarti perjuangan kita akan dikawal langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai bemper kita di dalam segala sesuatu. Kamu minta apa, hadirin, adik-adikku? Minta kaya. Minta mulia? Kecil semua itu. Kecil. Kun fayakun bila perlu. Ya maaf bahasa ini terlalu gegabah saya ini. Tapi itu terwujud besok itu. Sebab yang bisa kun fayakun hanya Allah. Kalau kita miskin ingin kaya, sakit ingin sembuh, temui dulu yang memiliki kun fayakun. Pasti akan terwujud. Ibarat wayang. Kalau ada lakon elek-elek tok, lek kepingin api, gak usah ngerubah nasib ya wak itu. Cedek ono dalangi, sing-song ngerubah nasib adalah dalangnya. Kita sakit-sakitan, sing-song rubah, loro jadi waras. Yo dalangi menungso Gusti Allah. Kita menderita terus, sing iso merubah penderitaan bukan diri kita, bukan ikhtiar kita, tapi dalangi menungso Gusti Allah sing iso rubah. Dekati terus, dekati dengan metode mujadah, membaca solawat terutama wahidiyah dengan perasaan lillah-billah seperti itu. Ya maaf hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Apa jadinya kalau perjuangan ini tidak ada penerus? Padahal sampean wis ngrasakno begitu hebatnya lillah-billah perjuangan yang diberikan ini. Kalau saya hadirin hadirat terbatas. Jujur. Saya sering sakit. Apalagi kalau sudah ngaji jauh, istri saya yang tahu. Sampai saya suruh mijeti dan terus-terusnya. Apa benda ono anak-anak muda yang siap jadi pupuk perjuangan ini nanti? Kurawono apa ya terus putih ini. Ya ini perlu diperhatikan. Kita jangan main-main ini prinsip ilmu ini. Ilmu yang kita bahas ini adalah prinsip. Karena semua yang kita hadapi itu semua itu adalah kosong, tidak ada apa-apanya. Tapi kita terpengaruh dengan kosong itu kan aneh, hadirin-hadirin. Yang kita hadapi itu semua itu ndak ono, kosong, hadirin-hadirin. Uber jabatan-jabatan itu kosong, nanti kita tinggal. Tapi kita aneh. Itu kita kejar mati-matian. Calon legislatif kita kejar mati-matian. Padahal itu kosong, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau urusan yang kosong kita berani mati-matian. Tapi urusan yang ada kepada Allah, kok tidak pernah seperti itu? Ayo bangkit semangat ini. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh loyo kamu. Lebih baik mati di dalam perjuangan daripada kita mati dalam keadaan loyo seperti ini. Hadir-hadir. Toh hidup banyak sekali. Ingat hidup banyak sekali. Kita buat apa hidup ini? Summalatus alunna yauma idzin an-na'im. Kemudian hidup dan nikmat-nikmat kosong-kosong yang diberikan Allah kepada kita itu akan dimintai pertanggungan jawab. Kamu terpengaruh karo kosong apa ora gitu hadir-hadir. Kamu sampai menfitnah orang itu rebutan kosong apa gimana? Direbutan kan kosong itu pengaruh. Dunia sampai bunuh-membunuh itu kan rebutan nol itu. Rebutan gak ono itu kosong itu dicari. Itu. Ya kembali dalam pengajian ini tadi. Ini yang paling prinsip hadirin wal hadirat. Lebih-lebih dalam Al-Quran didawuhkan. Wallahu khalaqakum. Wa ma ta'malun, sudah jelas wahai manusia. Wallahu, dan Allah lah yang menciptakan kamu. Khalaqakum, kamu tidak ada. Allah lah yang menciptakan. Kamu tidak bisa pangkat, Allah menciptakan. Kamu tidak bisa begini, Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa yang kau amalkan itu semua Allah yang menghendaki. Tapi mengapa kok kita lupa, kok kita tertutup dengan semuanya itu? Ya marilah dari pengajian yang sangat pokok kita teruskan, meneruskan dawu-dawu yang dua minggu yang lalu. Ini intinya inti, intinya inti, semua tidak ada. Allahumma ya wahidu ya ahad. Semua tidak ada, hanya satu Allah. Dan yang wujud adalah Allah. Maka yang tidak ada, sing ora ono, berarti kita berhubungan dengan suami, dengan anak-anak, semua itu hakikatnya tidak ada. Fata Morgana. Sehingga nampak nyata itu saking kuasanya Gusti Allah. Dengan uang itu tidak ada. Saking kuasanya Allah, kita mencintai uang. Dunia, ya itu dunia. Posisi, ya harus dicari. Ya harus bekerja. Tapi ingat, hati harus siap kembali berpulang kepadanya, Allah. Siap apa ora hadirin wal hadirat. Kalau hati siap, lepaskan itu semua. Tapi kaya ulo dicekel buntute. Dasi dicekel, buntute dicekel. Karena demi perjuangan dunia. Tidak boleh manusia meninggalkan dunia. Tapi satu sisi kalau sudah siap kembali pada Allah, lepaskan itu semua. Karena itu tidak ada. Karena kita akan menghadap kepada yang maha ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dan Allah lah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Dadak kita sowan kepada Allah, isik memandang ini, memandang itu berarti syirik untuk ngersani Gusti Allah. Waktu roh pergi kepada Allah, tidak ada semua, semua harus ditinggal. Hanya Allah, wahdahu la syarikalah, Allah lah yang satu. Dan tiada sekutu baginya. Ini repot hadirin wal hadirat. Ini loh. Jadi memilah antara lahir dan batin. Lahir silakan jadi raja seperti Nabi Sulaiman. Lahir silakan diuji sakit seperti Nabi Ayub. Lahir dijadikan menderita hidupnya seperti Nabi Isa. Tapi satu hatinya Nabi Sulaiman, hatinya Nabi Isa, hatinya Nabi Ayub, semua tidak ada. Yang ada adalah Sang Pencipta. Sakit menjadi nikmat, kaya menjadi nikmat, karena yang dipandang adalah Sang Pencipta. Inilah yang diperjuangkan dalam sholawat wahidiyah. Andaikan orang-orang tahu sing diperjuangkan no kayak gini, orang-orang sing ngontras hadirin-hadirin, mesti dia datang walaupun merangkak sampai ke gedung ini hadirin-hadirin. Walaupun dia malam-malam ngantuk, mungkin dia datang mujadah, karena tahu ini yang paling pokok dan paling prinsip. Gih, monggo kita renung kembali, cepat atau lambat pasti kula jenengan badhe meninggalkan dunia yang fana ini. Ternyata banyak kurban anak-anak kita yang mati sia-sia di jalan, dan banyak orang-orang yang mati sakit di rumah sakit yang sia-sia. Maksudnya lorone mestine sakitnya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi sia-sia sakitnya justru menjauhkan diri kepada Allah. Itu adalah tanggung jawab kita hadirin wal hadirat. Karena kita tahu ilmu ini, ruh alati, kita diam saja, gak gelem nyampaikan kepada keluarganya, gak pernah menyampaikan pada ibunya, katanya cinta karo ibu, cintamu apa sebatas ono dunyo tok to, adik-adikku. Gak sampai ke akhirat to. Kalau sebatas dunia ya silakan, lulun nabi dunyo. Bayaranmu kekno kabeh nang wong tuamu. Berhenti, mati, selesai. Tapi kalau ingin cinta yang abadi dibawa ke akhirat, tolong sampaikan ilmu ini pada orang tuamu. Dengan bijaksana. Tolong sampaikan ilmu ini dengan kepada tetangga-tetangga kita. Umat masyarakat. Bila perlu tirakatono. Agar kita ini benar-benar sukses dalam perjuangan rohani ini. monggo kita perhatikan sebelumnya. Mumpung ada kesempatan ini, mari kita tobat bareng-bareng hadirin. Kita merasa buta, buta hati kita masing-masing. Ya. Dari pengajian tadi kan masalahnya diaturkan masalah hati yang buta loh. Karena selalu tertutup dengan yang ada. Kita sering membaca la ilaha illallah, tapi hati kita meniadakan Allah. Yang kita isi bukan kekuatan, bukan Allah, tapi yang kita isi selain Allah. Diisi bangga, diisi rumongso, di rumongso aku. Diisi dengan amali, diisi merasa tidak diisi Allah. Ini berarti la ilaha illallah kita itu munafik. Mengatakan raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, tapi nyatanya hati bohong. Goroi. Allah saja sudah dibohongi ini hadirin hadirat. Bohongi kancane mawon dosa ini hadirin hadirat. Iki bohongi Gusti Allah iki gimana ini hadirin hadirat. Ini sangat sangat bahaya sekali. Salate wis tekun tapi bohongi Tuhan. Bohongi Gusti Allah ini. Mujadai kurang nih berarti ini, tolong ditingkatkan ini mujadanya. Berapa perlu belajar ditirakati hadirin hadirat. Ya sudahlah, ayo kita sudah hampir satu jam kita mujadah. Ayo mujadah dengan sungguh-sungguh. Yang tak apal dengan baca nida ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Sambil baca ayo rumongso nelongso bagi kaya wong ngemis ngeten lho. Ngemis tapi duduk ngemis duit, ngemis rahmati Gusti Allah. Kaya wong ngemis compang-camping bila perlu pengemis yang paling jelek, paling lumpuh karena sing maringi. Nunggu syafaat Kanjeng Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah. Monggo dilatih rohani kita zikir. Nek zikire roh niku mboten ngomong tapi rasa nggih. Rumangsa kaya wong ngemis, rumangsa welek niku zikire roh. Rumangsa kuapih Allah niku zikire roh. Besok lek mati yaitu yang jawab dikala di alam kubur ditanya itu hadirin. Nggih, monggo merasa seperti pengemis, merasa paling hina, merasa kula mboten mampu hubungan kali jenengan ya Allah. Ojo mali teng Gusti Allah teng Kanjeng Nabi mawon kula mboten mampu. Ojo mane nang Kanjeng Nabi teng Gusti ada zaman mawon kula ditolak mboten mampu sehingga rumangsa sebatang kara nggih hadirin kadirat. Dadi kaya wong sendepel keluwen nunggu peparinge Allah Subhanahu wa taala. Ayo bayangno rasakno seperti itu. Tinggalkan perasaan-perasaan yang ada ini. Mari perasaan yang ada di akhirat ya Gusti gak ono sing dijagakno. Dunyone gak kena dijagakno, ilmune gak kena dijagakno, jabatane gak kena dijagakno, mung jagakno Gusti Allah. Ayo kita latih koyo di akhirat. Lha nek dunyo gak dilatih besok apa iso kira-kira ngetrapno ilmu niki? Nggih, monggo hadir dilatih. Nelongso dengan senelongso-nelongsonya merasa antri, merasa kelaparan, merasa jelek di hadapan Allah. Sehingga rapal ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Mari hadirin, kita hadiahkan kepada ibu bapak kita. Yang mana ibu bapak kita lupakan terus-terusan. Ibu bapak kita gudo terus, tapi kita tidak pernah nyuwarga no wong tuwa. Wong ana donya mawon wis neraka no wong tuwa, apa maneh no akhirat hadirin. Ora iso wis gak nek dibantah. Ono dunia wis nyusahno wong tuwa, apalagi di akhirat lebih jauh menyusahkan kita ini. Ya mari kita nelongso betul-betul di hadapan Allah, merasa paling jelek, paling banyak dosa di hadapannya. Mari hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bimbing ya sama-sama latihan. Rumangsa ngemis, rumangsa elek, rumangsa antri. Bila perlu didekek buri dhewe ngoten lho. Antri sing ngoten buri kula ya Allah, sebabnya paling elek ngoten nggih. Rumangsa membacanya dalam hati yang paling dalam. Nelongso, dinolno, jangan tegang. Harus lemas karena semua tidak ada. Dengan tenang, merasa di hadapan tenang. Tidak boleh tegang. Di mata tidak ada tegang. Di otak tidak ada tegang. Di leher tidak ada. Turunkan ke dada. Lek dodone tegang, turunkan lebih, tidak ada tegang. Terus, terus, terus sampai paling bawah. Al-Fatihah. Siratul ladzina an'amta. Ingat, kalau sudah nol, tidak ada air mata. Toh kalau ada air mata, adalah air mata bahagia, karena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wong kadaro wong kakan barang harum, kok cedek ambek Gusti Allah. Wong kadaro wong elek, tau misui wong tuane kok iso dadi wali. Waduh. Kadaro wong maksiat tok kok iso cedek ambek Allah jauh. Mari Allahumma ya wahidu ya ahad. Terus rendahkan. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus ya, konsentrasi ke bawah. Ojo tegang. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Ngomong karo melas nih, hati kita kita latih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa wujudati wa amdati. Hadirin, wong lek wis nol pasrah pada Allah, andai kan surga ditaruh di muka kita, itu pun sudah tidak nampak. Bukan itu ya Tuhan. Aku bahagia bukan karena surga. Aku bahagia bukan karena pemberian bidadarimu. Aku bahagia karena aku dekat denganmu. Ini orang yang nol. Aku menangis bukan karena dosa saya yang berlimpah. Aku menangis bukan karena saya takut di nerakamu. Tapi aku menangis karena bahagia. Orang sehina ini masih kau perkenankan berhadapan denganmu. Ini hadirin. Terus, teruskan. Terus jangan takut. Terus rendah. Rendah. Kita tahu sampah tidak akan masuk ke istana. Kita tahu bangkai akan sampai di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Tapi ini yang maha kasih sayang. Terus. Jangan sampai berhenti. Tidak ada istilah putus asa. Kalau sudah nol, katakan kepada Allah, aku menangis karena engkau memperkenankan aku dekat padamu. Mari hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus titik sampai nol. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Jangan terpengaruh dengan ucapan ya, hati yang dipandang. Allahumma ya wahidu ya ahadu. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa afuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa ufidati wa abdati. Al-Fatiha. Hadirin wal hadirat, saya kira cukup sekian saja. Ya tolong persiapan untuk mujadah nisfu sanah di Madiun. Ini nanti tanggal 25 April mujadah nisfu sanah di Madiun. Nanti kita gimana caranya, kita ya terserah nanti kita koordinir. Ya, semoga pengajian yang sesingkat ini menelurkan perasaan hati yang sangat hina setelah ini. Dimanapun kita harus merasa dekat kepada Allah, berarti selalu hina, selalu merasa tidak ada apa-apanya. Kalau begitu silakan selamat, selamat, selamat. Temukan Tuhan, temukan Tuhan. Walaupun saya belum mampu, siapa yang harus mampu? Walaupun saya ketinggalan jadi intipin neraka, siapa yang harus selamat? Biar nama saya sama cangking di surga, walaupun saya ada di neraka. Saya tidak menginginkan apa-apa, hanya satu. Semua harus sadar wafirullah. Teruskan perjuangan ini. Apapun yang terjadi, saya tidak minta apa-apa. Teruskan perjuangan, perjuangan, perjuangan. Sampai kita sama-sama ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan dan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.